Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran jurumiyah kita yang kemarin, nah, kita sudah memasuki babul i'rab. Nah, barakallahu fikum. Dan kita lanjutkan, kita baca ulang babul i'rab. Nah, tafadhal Abu Isa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه أربعة. حسب. قال مصنف رحمه الله تعالى باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. إعراب adalah perubahan akhir kata. لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Karena masuknya awamil, pengaruh yang berbeda-beda, baik secara lafaz ataupun secara takdir, perkiraan. Naam. Barakallahu fikum, telah dijelaskan naam arti dari pengertian ini, dan kita terhenti pada lafzon au takdiron. Pada penjelasan yang lalu kita terhenti pada lafzon au takdiron. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Telah dijelaskan apa itu lafzan. Lafzan yaitu perubahan yang terlafadkan, yang malfud, nah, yang terbaca atau yang terlihat kalau dalam tulisan. Seperti kita mengucap ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Di situ ada perubahan harokat pada dal, ya, dari doma menjadi fathah menjadi kasro. Doma fathah kasro. Nah, itu perubahan malfud. Atau dalam bentuk huruf, ja'a zaidani, ra'aitu zaidaini, marartu bi zaidaini. Nah, dalam bentuk apa? Huruf. Itu berubah dari alif menjadi ya. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Dan sekarang kita akan membahas tentang otakdiron. Nah. Barakallahu fikum. Atau sebelum itu disebutan tentang secara lafaz. Nah, secara lafaz di sini ada menyebutan tentang harokat dan huruf, harokat secara hakikat dan juga harokat secara hukum, gitu ya. Demikian juga pada huruf secara hakikat dan juga secara hukum, dan telah lewat penjelasannya. Nah, di sana juga ada istilah lain secara hakikat dan hukum, namun pada harokat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya secara lafadz ini baik secara hakikat, seperti pada contoh ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Yaitu apa? Akhir kata secara hakikat. Afan, maksudnya perubahan di sini akhir kata secara hakikat. Diulang, kalau pada pembahasan yang lalu disebutkan ada perubahan harokat secara hakikat, ada perubahan harokat secara hukum, kan itu. Demikian juga ada perubahan huruf secara hakikat dan juga huruf secara hukum. Ada lewat kan? Sekarang maksud dari taghyiru awakhiril kalim, perubahan akhir kata. Akhir kata di sini juga ada secara hakikat dan secara hukum. Nah, perubahan akhir kata secara hakikat seperti pada contoh ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Nah, di situ betul-betul perubahan pada akhir kata, yaitu apa? Keadaan i'rabnya. Keadaan i'rabnya berubah. Nah, atau kalau dalam bentuk isim mutsanna, ja'a zaidan, ra'aitu zaidaini, marartu bi zaidaini. Nah, berubah akhir katanya dari alif menjadi ya. Nah, di sana ada secara hukum, yaitu pada contoh apa? Pada contoh ja'a abun, ra'aitu aban, marartu bi abin. atau tolat yadun atau yaduka ra'aitu yadaka marartu biyadika. 6. Apa artinya? Ja'a abun, aku telah datang ayah. Ra'aitu aban, telah aku telah melihat ayah. Marartu biabin, aku melewati ayah. Atau tolat yaduka, tanganmu panjang. Ra'aitu yadaka, aku melihat tanganmu. Marartu biyadika, aku melewati tanganmu. Kenapa dikatakan perubahannya hukum pada dua contoh ini, pada abun dan yadun? Karena asal dari abun adalah abawun. Abawun, kita bikin musana menjadi abawani, gitu kan? Nah, demikian juga yadun, asalnya apa? Yadayun. Yadayun, ketika dijamak menjadi aidi, keluar ya-nya. Nah, berarti apa yang terjadi pada abun atau pada abawun dan yang semisalnya, pada abun atau pada yadun, yaitu terjadi penghapusan akhir kata, penghapusan huruf pada akhir kata yang asalnya abawun menjadi abun. Maka ketika dikatakan ja'a abun, i'rabnya di situ di akhir kata atau bukan? Bukan di akhir kata, karena asalnya abawun. Kalau di akhir kata kita katakan ja'a abawun, namun ternyata apa? Akhir katanya dibuang, sehingga yang tersisa adalah dua kata, yaitu fa kalimah dan ain kalimah. Lam kalimahnya hilang. Nah, itu berarti dia bukan di akhir kata kan? Di tengah kata ya. Nah, ini perubahan secara hukum. Namanya perubahan akhir kata secara hukum. Artinya apa? Dihukumi di akhir kata, sebab kata tersebut dihilangkan lam kalimahnya, dihilangkan akhir katanya, dihilangkan. Maka yang seperti itu, seperti kata itu yang abun, yadun, akhun, damun dan lain sebagainya, dianggap perubahannya di akhir kata. Gitu ya. Dianggap perubahannya di akhir kata, itu secara hukum dihukumi di akhir kata. Nah, barakatikum. Jadi jangan sampai nanti ketika ada yang bertanya perubahan di akhir kata, bagaimana dengan abun dan akhun? Perubahannya bukan di akhir kata, itu di tengah kata, di ain kalimah. Jawabannya tadi secara hukum, secara hukum. Nah, perubahan secara hukum di akhir kata. Adapun secara hakikat, contohnya ja'a zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin. Nah, kita lanjutkan. Au takdiron, sekarang secara takdir. Perubahan secara takdir. Artinya apa? Artinya secara perkiraan. Diperkirakan terjadi perubahan. Kenapa diperkirakan? Karena tidak terlafadkan. Sebab ada manik, ada penghalang untuk melafadkannya. Apa maniknya? Bisa maniknya karena ta'adzur, yaitu tidak bisa dilafadkan sebab berakhiran alif. Karena alif itu apa? Alif itu huruf yang tidak menerima harokat ya, selalu sukun. Nah, seperti al-fata, al-aso. Nah, dan yang semisalnya, yaitu dari isim-isim apa? Isim-isim yang disebut apa isimnya? Maksur, gitu ya. Atau maniknya karena fikol, istithqal atau fikol, yaitu pada isim yang berakhiran ya sebelumnya kasro, itu isim apa namanya? Isim mangkus, seperti al-qadi, ad-da'i, al-hadi dan yang semisalnya. Nah, itu juga muqaddar. Nah, atau karena harokat munasabah, seperti apa? Ketika isim itu bersambung dengan ya mutakalim, seperti apa? Kitabi, kolami, abi, umi. Nah, itu harokatnya muqaddar ya, ditakdirkan. Karena apa? Karena munasabah biya mutakalim. Nah, maka yang i'rab takdiri ini, i'rab takdiri, i'rab muqaddar, karena tiga alasan. Apa alasan pertama? Ta'adzur. Karena ta'adzur. Nah, kita sambil tulis di papan tulis ya. Pertama, karena ta'adzur. Nah, ini terjadi pada isim maksur. Nah, pertama karena ta'adzur. Ini terjadi pada isim maksur, isim yang berakhiran alif, contohnya al-fata. Kedua karena as-sikol, karena berat. Ta'adzur karena tidak mungkin, sikol karena berat. Ini terjadi pada isim yang berakhiran ya sebelumnya kasrah. Nah, kemudian yang ketiga karena munasabah, karena harokat penyesuaian, yaitu penyesuaian dengan ya mutakalim, ya yang memiliki arti pembicara. Nah, contohnya kitabi, kitabku. Nah, nih ya. Ta'adzur contohnya Al-Fata, Fikal contohnya Al-Qadi, Al-Munasabah contohnya Kitabi. Nah, kita bikin kalimat marfu', mansub dan majrur yang dohir perubahannya, yang dohir yang secara lafat ya. Contohnya apa? Ja'a, Zaidun, apa lagi? Ra'aitu, Zaidan, Marartu, Bizaidin. Nah ini kan jelas nanti. Sekarang kita bandingkan dengan contoh ini yang Ja'a Zaidun, Ra'aitu, Zaidan, Marartu, Bizaidin. Nah, Al-Fata, Ja'al Fata, Ra'aitul Fata, Marartu Bil Fata. Tetap secara bacaan tetap enggak, tidak terlihat adanya perubahan. Ja'al Fata, Ra'aitul Fata, Marartu Bil Fata. Mana perubahannya? Secara takdir. Ya, apa takdirnya? Ja'al Fata di akhir alif dikasih doma. Ra'aitul Fata di akhir alif dikasih fathah. Marartu Bil Fata di akhir alif dikasih kasroh. Nah itu, berarti ada gak perubahannya? Ada perubahannya sebetulnya, cuma secara muqaddar, secara takdir, tak kelihatan. Nah yang ta'adzur ini ada berapa yang muqaddar? Ada tiga ya, doma, fathah, dan kasro. Sekarang masuk ke thikal. Pada thikal, yang ta'adzurnya itu pada dua, yaitu ketika marfu' dan majrur. Kita katakan ja'al qadi sama marartu bil qadi. Nah itu. Itu berarti ada dua yang muqaddarnya. Ketika mansub harakatnya dhahira. Raitul qadiya. Dhahira. Meskipun enggak ada alnya, kita katakan raitu qadian. Kalau alnya kita buang apa? Kita ucap ja'a qadin, marartu bi qadin. Itu kan? Kalau ada alnya kita ucap ja'a al qadi raitu al sebentar, marartu bil qadi. Ketika mansub kita ucap ra'aitul qadiya atau ra'aitu al qadiya. Nah, kalau enggak beral ja'a qadin marartu bi qadin. Ketika mansub ra'aitu qadian. Nah, berarti ada dua yang muqaddar pada thiqal. Kenapa? Ada dua. Karena orang Arab merasa berat mengucap doma pada ya dan mengucap doma pada kas. Mengucap doma pada ya dan mengucap kasroh pada ya itu merasa berat. Berbeda dengan fathah yang dianggap ringan, sehingga ketika fathah mereka baca ja'al qadiyah. Karena itu disebut thiqal. Ini alasan thiqal. Thiqal apa artinya? Berat. Berat pada apa? Pada doma dan pada kasroh. Berat. Nah, itu tingkat-tingkat ya. Kalau ta'adzur tidak mungkin karena apa? Karena alif. Alif tidak bisa menerima harokat. Tidak bisa menerima fathah, doma ataupun kasroh. Nah, sekarang munasabah, yaitu harokat mencocoki. Munasabah itu kecocokan. Mencocoki apa? Mencocoki ya mutakalim. Yang ya mutakalim ini domir mutasil fimahali jerin yang selalu sukun. Nah, gitu ya. Ya mutakalim. Kalau ya sukun, apa cocoknya? Sebelumnya harokat kasro. Seperti wawu sukun, apa harokat yang mencocokinya? Harokat sebelumnya wawu. Seperti alif, apa harokat mencocokinya? Fathah sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, karena itulah dikatakan harokat munasabah, sebab ya kasro, ya sukun itu yang mencocoknya adalah kasro. Kitabi. Kita katakan ja'a kitabi, ra'aitu kitabi, marartu bi kitabi. Nah, ini yang berkaitan dengan harokat muqaddaro, harokat takdiri, disebut takdiri atau muqaddaro. Nah, kalau irob, kita irob, irobnya perhatikan ya, perbedaan antara irob yang harokatnya dhohir atau lafzon dengan yang takdiron. Ja'a fi'il madi, yang ja'a zaidun, ja'a fi'il madi, zaidun fa'il marfu', tanda rupanya doma. Atau dalam bahasa Arab, ja'a fi'ilun madin, zaidun fa'ilun marfu'un, al-matur rafihi doma. Ra'aitu zaidan. Kita bikin irob cepat aja ya, irob yang ringkas. Ra'aitu fi'il dan fa'il, fi'ilun wa fa'ilun. Zaidan ma'fulun bihi mansub alamatu nasbihi fathah. Marartu bi zaidin, marartu fi'il dan fa'il, fi'ilun wa fa'ilun. Yaitu marroh fi'il, taknya fi mahli jarin, fi mahli rafin, tak di sini sebagai fa'il. Ba harful jar zaidin majrun bi ba bil ba alamatu jarihi kasrah. Sekarang coba yang ta'adzur. Ja'al fata. Ja'al fi'lun madin. Al-fata fa'ilun marfu' alamatu rafihi doma muqaddara. Mana amin duhuriha? Apa mana amin duhuriha? Tercegah dari dinampakkan, ditunjukkan. Artinya tidak bisa dinampakkan, tidak bisa diucap. Mana amin duhuriha? Kata adzur. Nah, ja'al fata. Jadi ja'al fi'lun madin al-fata fa'ilun marfu'un alamatu rafihi doma muqaddara. Mana amin duhuriha? Ta'adzur. Ra'aitul fata. Ra'aitu fi'il dan fa'il. Al-fata maf'ulun bihi mansubun alamatun nasbihi fathah muqaddara. Mana amin duhuriha? Ta'adzur. Marartu bil fata. Marartu fi'il dan fa'il. Fi'ilun wa fa'ilun. Ba' harful jar. Al-fata majrur bil ba. Alamatu jarihi kasra muqaddara. Mana amin duhuriha? Ta'adzur. Nah, sikol. Ja'al qadi. Ja'a fi'lun madin. Al-qadi fa'ilun marfu'un. Alamatu rafihi? Nam doma muqaddara. Mana amin duhuriha? Fikol. Naam, ahsantum. Marartu bil qadi. Marartu fi'lun fa'il. Ba' harful jar. Al-qadi majrur bil ba'. Alamatu jarihi? Kasra muqaddara. Mana amin duhuriha? Fikol. Ra'aitul qadiya. Ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. Al-qadiya lanjutan. Maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi fathah dhahira. Diperlu enggak mana amin duhuriha? Enggak, karena nampak ya. Karena nampak dhahira. Sehingga jangan diucap mana amin duhuriha. Ja'a kitabi. Ja'a fi'lun madin. Kitab ja'a fi'lun madin. Kitabi fa'ilun marfu'un alamatu rafihi doma muqaddara. Mana amin duhuriha? Harakatul munasabah. Kalau tambah lagi bilya mutakallim. Nah, ra'aitu kitabi. Ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. Kitabi apa artinya? I'rabnya kitabi maf'ulun bihi mansubun alamatu nasbihi fathah muqaddara. Mana amin duhuriha? Harakatul munasabah bilya mutakallim. Marartu bi kitabi. Marartu fi'lun wa fa'ilun. Kitabi ba' harful jar. Kitabi majrur bil ba' alamatu jarihi kasra muqaddara. Mana amin duhuriha? Harakatul munasabah. Nah, sambil ikut ngucap nanti akan terbiasa dan refleks ya. Akan refleks insyaallah. Nah ini mengi'rab, cara mengi'rab yang lafzan atau dhahiran dan yang takdir. Ini namanya masih berkaitan dengan harokatul i'rab dan harokat takdiri. Maksudnya harokat i'rab yang dhahir dan harokat i'rab yang takdiri. Nanti ada lagi harokatul bina yang mau kita baca. Harokat mabni. Nanti ada juga harokat nakal, harokat iltiqa' sakinain. Harokat hikaya. Lah itu. Jadi yang barusan dipahamkan ini adalah harokat i'rab yang dohir sama harokat i'rab takdiri. Nah, atau ringkasnya kalau dibagi kalau kita membahas tentang beberapa macam harokat, ya, yang dohir itu kita katakan dengan harokat i'rab. Yang tadi pertama itu kita katakan apa? Harokatul i'rab. Yang kedua tadi disebut harokat takdiri. Harokat takdiri ya. 6. Nanti yang akan kita baca sebentar lagi masuk bab al-bina, harokatul bina, harokat mabni. Nanti ada juga harokat iltiqa sakinain. Harokat karena bertemu dua sukun. Ini enggak masuk dalam bab yang di atas, yang bukan harokat i'rab, bukan harokat takdiri, bukan harokat bina, namun harokat iltiqa sakinain karena ketemu dua sukun. Nah, ada juga nanti harokat nakal. Harokat ini ada karena perpindahan harokat dari huruf ke huruf yang lain, bukan karena i'rab. Harokat nakal. Nah, jadi kalau kita bisa membedakan istilah-istilah harokat ini, enggak keliru ketika, loh kenapa harokatnya begini? Karena dia masuk dalam bab apa, harus kita paham dulu. Masuk dalam harokat i'rab atau harokat takdiri atau harokat bina atau harokat iltiqa' sakinain. Harokat bina mau kita lewati. Kalau harokat iltiqa' sakinain, contohnya apa? Contohnya qalat almar'atu menjadi qalatil mar'atu. Nah, contohnya gitu kan. Antum almuslimun menjadi antumul muslimun. Itu contoh misal gitu. Kan harokat nakal contohnya pada alhamdulillah. Secara asal dibacanya doma alhamdulillah. Namun boleh dibaca kasro kalau mengikuti harokat apa ini harokat itba, maksudnya harokatul itba. Harokat itba itu mengikuti harokat setelahnya. Contohnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah boleh dibaca alhamdulillah karena mengikuti harokat itba lam. Lamnya di kasro. Harokat setelah dal ini kasro, maka dalnya mengikuti harokat setelahnya, dibaca kasro alhamdulillah. Itu namanya harokat itba. Nah, juga ada istilah harokat nakal. Nah, seperti harokat nakal itu pada firman Allah Ta'ala, faman utia, faman utia kitabahu, gitu kan. Nah, nih lihat, faman utia, kita pindahkan harokat hamzah yang doma ke nun. Ke nun kita pindahkan di sini. Nah, itu. Sekarang hamzahnya tidak ada harokat, dibuang. Jadi famanutia. Famanutia. Nah, ini harokat apa? Harokat nakal. Yaitu apa? Harokat yang asalnya milik huruf setelahnya dipindah, diambil oleh huruf sebelumnya. Famanutia menjadi famanu, famanu, famanutia. Nah, yang jadi pembahasan kita harokat i'rab yang urusan tadi dilewati, harokat takdiri juga kita lewati. Nah, harokat i'rab dan takdiri ini bisa dikatakan masih satu harokat. Harokat i'rab itu yang dohir, harokat takdiri yang muqaddar, gitu kan. Nah, harokat bina yang mau kita lewati sebentar lagi insyaallah pada pembahasan al-bina. Nah, pada pertemuan mendatang, bukan sebentar lagi, pada pertemuan mendatang kita akan melewati harokat al-bina. Nah, ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada, dilanjutkan bacaan. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, wa aqsamu arfun wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Allah fikum. Wa aqsamuhu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Dan pembagiannya ada empat, rafa', nasab, khafat dan jazm. Enam, rafa', nasab, khafat dan jazm. Enam, aqsam maksud di situ adalah alqab, pembagian alqab, pembagian laqab, nama-nama bagi i'rab. Ada yang namanya rafa', ada yang namanya nasab, ada yang namanya khafat dan jazm. Enam, barakallahu fikum. Dan sebelum kita masuk ke ini, ada faedah yang baiknya antum ketahui kaitannya dengan cara mengi'rab nanti. Ada perbedaan cara mengi'rab karena berkaitan dengan pengertian, ya. Yang telah kita baca tadi al-i'rab apa tadi? Huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awabili dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Itu pengertian i'rab secara maknawi, ya. Yang tadi kita baca menurut para ulama itu i'rab secara maknawi. I'rab maknawi maksudnya i'rab maknawi yaitu secara arti. Di sana ada yang mengartikan i'rab secara lafzi. Nah, i'rab secara i'rab pengertian i'rab yang lain, ya, yang disebut dengan lafzi. Nah, asharun zahirun au muqaddarun. Naam. Yajlibuhul amil. Yajlibuhul amil fi mahalil i'rab. Fi mahalil i'rab. Nanti akan kita jelaskan apa samaroh buah dari membahas pengertian i'rab secara lafzi. Nah, karena kaitannya dengan praktek tadi ada perbedaan praktek i'rab. Kalau kita memahami ini nanti enggak bingung ketika ada yang enggak bingung ketika ada orang lain yang i'rabnya beda. Itu maksudnya sih ya. Maksudnya apa? Membahas ini karena kita butuh kepada samarohnya. Apa samaroh? Buah hasil. Hasil dari persisilian ulama ketika membahas i'rab itu ada yang secara maknawi, ada yang secara lafzi. Nah, i'rab yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum yang barusan kita baca al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi nam ikhtilafil awamiri dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran, disebut i'rab secara apa? I'rab maknawi, secara makna. I'rab maknawi yaitu secara makna. Itu pendapat siapa? Pendapat Ibnu Ajurum. Juga pendapat Al-A'lam, Yusuf bin Isa, para ulama Maghrib, dan termasuk dohir pendapat Imam Sibawai. Pendapat ini dikuatkan oleh Abu Hayyan rahimahumullahu jami'an, yang menyebutkan i'rab seperti di kitab Jurumiyah. Ulama yang lain menyebutkan i'rab, pendapat siapa ini yang akan kita baca? Pendapat Ibnu Kharub, pendapat Asy-Syairubin, Ibnu Malik, Ibnu Hajib, dan para ulama lainnya. Termasuk kalau ulama besar mereka itu. Apa itu? Atharun dohirun au muqaddar, yaitu athar. Athar ini yang dimaksud adalah harokat. Harokat huruf sukun atau penghapusan nun. Athar artinya apa? Pengaruh atau tanda, athar kan? Apa yang maksud dengan athar? Harokat huruf hadfun nun. Nah, itu yang termasuk di situ. Harokat huruf hadfun nun. Nah, termasuk juga tetapnya nun. Nah, harokat huruf ya, seringkasnya harokat huruf dan hadfun nun itu athar. Dohirun yang nampak, terlafatkan, terbaca. Muqaddar yang ditakdir, yang tidak nampak, diperkirakan. Sudah lewat pembahasannya ya. Arti dohir dan muqaddar, mengerti kan? Sama dengan yang dijelaskan di i'rab secara maknawi. Ya jribuhul amil, yaitu yang didatangkan oleh amil. Artinya harokat-harokat tadi yang berupa doma, fathah, kasro, atau berupa alif, wawu, atau iya, itu datang karena amil. Seperti ja'a zaidun, ra'aitu zaidan marartu bi zaidin. Doma, fathah, kasro karena pengaruh amil. Dia. Nah, di sini terkecualikan dari pengertian ini ya jribuhul amil, terkecualikan harokat yang datang bukan karena amil. Seperti apa? Seperti harokat karena iltiqa sakinain. Nah, yang tadi dijelaskan ya. Seperti lam yakun alladzina kafaru menjadi lam yakunil ladzina kafaru, atau fa in yasha illahu. Nah, harusnya sukun menjadi kasrah, fa in yasha illahu yakhtim ala qalbi. Terus termasuk juga terkecualikan harakat nakal, faman utiya kitabahu biyaminihi menjadi famanutiya. Menjadi famanu afan menjadi famanu tiya kita bahu biyamini. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Fi mahalil i'rab. Fi mahalil i'rab yaitu pada akhir kata atau yang dianggap sebagai akhir kata. Pada akhir kata yang atau yang dianggap sebagai akhir kata. Seperti apa? Pada abun yang dianggap akhir kata ya, atau abun atau siapa? Damun. Naam. Dan yang semisalnya. Naam. Barakallahu fikum. Baik, sekarang kita lihat hasil buah dari perselisihan ini. Kita langsung menuju pada hasil. Naam. Mereka yang mengatakan i'rab itu secara apa? Secara lafzi, mereka katakan ja'a zaidun. Ini contoh ya. Ja'a zaidun. Ja'a fi'lun madin zaidun. Nah, di sini mereka katakan zaidun fa'ilun. Lihat tulisan fa'ilun wa raf'uhu marfu'un. Fa'ilun marfu'un wa raf'uhu. Nah, gitu. Wa raf'uhu dhammatun. Fa'ilun marfu'un wa raf'uhu dhamma. Atau bahasa kedua mereka masih yang i'rab secara apa ini? I'rab secara apa nih? Secara lafzi, yang secara lafzi yang kita bahas ya. fa'ilun marfu'un bidoma, marfu'un bidoma. Itu ja'a zaidun, ja'a fi'lun madin, zaidun fa'ilun marfu'un wa rafa'uhu doma. Zaid adalah fa'il yang rafa'nya doma. Jadi harokat ini langsung dikatakan sebagai rafa, dikatakan sebagai nasab, dikatakan sebagai i'rab. Nama-nama i'rab tadi yang disebut dengan i'rab, apa tadi lakopnya, ada yang nasab, ada yang rafa, ada yang jar, ada yang jazm, kan itu. Nah, kita ulang, ja'a zaidun, zaid, ja'a fi'lun madin, zaidun fa'ilun marfu'un wa rafa'uhu doma, atau zaidun fa'ilun marfu'un bidoma. Yang sering ini yang dicap nih, fa'ilun marfu'un bidoma. Ja'a zaidun, ja'a fi'lun madin, zaidun fa'ilun marfu'un bidoma. Ra'aitu zaidan, zaidan maf'ulun bihi mansubun, zaidan maf'ulun bihi mansubun bil fathah, zaidan maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Marartu bi zaidin, marartu fi'lun wa fa'ilun ba harful jar, zaidin majrur, majrurun bi bil kasrah, langsung zaidun, zaidin tadi majrurun bil kasrah. Nah, langsung ya. Berbeda kalau i'rabnya yang maknawi, sekarang yang maknawi yang ada dalam ibarat takbir yang ada di kitab Jurumiyah. Bagaimana i'rabnya? I'rabnya Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi doma, domatun dohirotun atau domatun. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi doma. Ra'aitu zaidan, zaidan maf'ulun bihi mansub alamatun nasbihi fathah. Marartu bi zaidin, zaidin maf'ul majrur bilba alamatu jarihi kasro. Artinya untuk i'rab yang artinya maknawi, yang seperti yang kita baca sekarang, kita katakan alamat yang doma fathah kasro itu menjadi alamat. Atau penggantinya doma, apa penggantinya? Wawu, alif kan penggantinya ya, dikatakan sebagai alamat. Itu. Tapi kalau yang mengatakan i'rab itu lafzi, langsung dikatakan itu adalah i'rab. Seperti kita katakan ja'a abuka, ja'a ja'a buka yang lafzi sekarang. Ja'a abuka yang lafzi. Coba kita i'rab bareng. Apa ja'a? Fi'lun madin, mabdin 'alal fathhi. Abuka fa'ilun marfu'un bil wawi. Nah, gitu. Fa'ilun marfu'un bilwawi, langsung singkat kan, fa'il marfu'un bilwawi. Nah, ringkas. Kenapa? Karena dia isim asma'ul khamsah, karena dia asma'ul khamsah. Tapi kalau i'rabnya maknawi, apa yang kita katakan, ja'a fi'ilun madin abuka fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi apa? Ja'a abuka, ja'a fi'ilun madin abuka fa'ilun marfu'un alamatu rafihi alwawu niabatan ani dhamma. Nah, artinya apa? Untuk i'rab yang artinya maknawi, mengatakan fathah kasro doma itu adalah tanda. Tanda. Kalau yang i'rabnya lafzi, fathah kasro doma itu itulah i'rab. Nah, itu itulah i'rab, apa itu? Fathah kasro doma. Wawu alif ya. Yang terjadi perubahan-perubahan itu dikatakan dia i'rab, meskipun yang zahir ataupun yang muqaddar. Nah, artinya ketika antum mendengar misalkan ada teman kita atau ustaz tertentu mengi'rab dengan i'rab seperti yang di atas yang lafzi, nah kita sudah paham, oh dia mengikuti i'rab secara pengertian lafzi. 6. Ya apa mengucapnya, ja'a zaidun, zaidun fa'ilun marfu'un bidoma. Ra'aitu zaidan, zaidan mansubun bil, zaidan maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Marartu bi zaidin, zaidin majrur bi bil kasro. Nah, langsung ringkas ya. Ketika mengi'rabnya secara maknawi, apa yang diucap? Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhamma dhahira. Nah, barakallahu fikum. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nah, di awal kita enggak bisa ngambil banyak ya, karena masih berkaitan dengan memahamkan pengertian. Nah, agar ketika kita masuk dalam pembahasan praktek dan semisalnya, kita akan lebih memahami apa yang kita praktekkan karena sudah dijelaskan dirinci di awal. Gitu ya. Nah, dari apa yang dijelaskan tadi berarti ada kesimpulan, yaitu apa? Kita memahami tentang pengertian i'rab. Nah, dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum rahimahullah, terutama pada lafaz dhahir dan muqaddar. Jadi dhahir itu yang berarti yang apa arti dhahir? Yang nampak, yang terucap. Kalau muqaddar yang tidak terucap, tidak nampak. Karena alasan apa muqaddar? Bisa karena ta'adzur, istiqol, atau karena munasabah. Kemudian di sana ada pengertian i'rab yang lain. Disebut pengertian apa? Lafzi. Kalau i'rabnya Ibnu Ajurum, i'rab apa namanya? Maknawi. Nawi. Nah, apa samaroh dari perbedaan antara i'rab lafzi dan maknawi? Apa samarohnya? Kita mengerti cara mengerti cara mengi'rab, perbedaan dalam mengi'rab. Mengerti perbedaan dalam mengi'rab. Itu ya. Kalau yang mengi'rab lafzi lebih ringkas dalam mengucap. Kenapa? Karena doma fathah kasro adalah i'rab. Ja'a zaidun, zaidun fa'ilun marfu bidomma. Kalau i'rabnya maknawi, apa yang kita katakan? Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi domma. Nah, itu. Nah, simpulannya dari apa yang kita bahas pada malam ini, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan lewat grup bimbel kita. Nah, insyaallah taala. Yang di kelas enggak ada yang tanya. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada ucapan yang terburu-buru atau hilang konsentrasi, diingatkan supaya diperbaiki ya. Karena terkadang yang diniatkan mengucap A keluarnya B gitu. Dalam keadaan sampai berakhir pelajaran tuh enggak paham. Kalau itu ternyata salah ucap. Sehingga perlu diingatkan untuk diperbaiki. Naam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.